setia. Walaupun katanya kau luar biasa, jadi ada yang pikir kakak modus. Karena kakak nakal tapi tulus. Angkat tangannya di atas. NTT nakal nakal tapi tulus. NTT nakal nakal anti modus. NTT nakal nakal tapi tulus. NTT nakal nakal anti modus. Stop the music. Nakal saja jadi alasan yang buat kita putus hubungan. Oh no, kakak bukan playboy. Iya dua adek, kenapa kakak kau putusi? Kan kakak bilang kata-kata mereka jangan didengari. Mereka itu cuma iri, sengaja pancing adek emosi. Satu tambah satu sama dengan dua. Cinta kakak ini hanya untuk adek saja. Soal nakal memang kakak iya, tapi soal cinta kakak setia. Oke, ade percaya sama kakak, karena cinta ini yang jalani kita berdua. Cinta yang kakak berikan ini tulus, jauh dari kata modus. Angkat tangannya di atas. NTT nakal nakal tapi tulus. NTT nakal nakal anti modus. NTT nakal nakal tapi tulus. NTT stop the music. Bagaimana? Lanjut. Soal kulit memang hitam, tapi kakak sayang dari hati paling dalam. Rambut memang keriting, tapi tidak mungkin berpaling. Yo, yo, kakak MC. Memang kakak ini anak NTT, tapi ade jangan pikir yang aneh-aneh. Karena anak NTT itu setia, jadi ade jangan ragu-ragu eh. Kan kakak sudah bilang ulang-ulang secara terus terang, tapi kenapa masih ragu ade sayang? Jadi please awe percaya saja kah, ini bukan buaya. Jadi jangan dulu taktika, karena kakak bukan pemain kita. Aduh ade jangan tinggal di kakak, karena kakak sudah selanjutnya kita. Aduh kakak, sekarang ade sadar, ternyata sama ini kakak benar. Memang kakak nakal luar biasa, tapi tulus. NTT nakal nakal anti modus. NTT nakal nakal tapi tulus. Jangan ragu, eh.